bekalan atau ada sebuah kekurangan untuk menghadapi cuaca di sana, menghadapi masyarakat di sana, menghadapi kondisi alam di sana, berbagai kebutuhan yang dibutuhkan dalam perjalanan, berbagai kebutuhan yang dibutuhkan tempat yang akan kita tuju, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan itu semua kepada kita tentang kondisi yang akan dialami oleh setiap manusia di akhir kelak. Sebagai pedoman bagi mereka untuk mempersiapkan amal baik mereka di dunia ini. Ini salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Amal baik mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan, memberitahu kepada kita rute-rute perjalanan hidup kita ini, bahkan juga dijelaskan asal muasal dari penciptaan kita, kemudian berbagai perkara yang kita butuhkan di dunia ini Allah beri fasilitas. Ya, tidak ada yang kurang sebetulnya dari segala fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Cuman kadang-kadang kita tidak dapat menggunakan fasilitas itu dengan baik. Sebagaimana juga pemerintah umpamanya telah memberikan beberapa fasilitas umpamanya. Kalau mau naik mobil bis atau harus di halte yang sudah ditentukan. Kalau menyeberang harus di tempat yang telah ditentukan. Tetapi adakah orang yang mau menaati? Sangat sedikit juga, ya kan? Maka kadang-kadang kenapa ada kecelakaan, ada yang menyeberang tidak pada tempat penyeberangan. Kenapa terjadi macet kadang-kadang? Karena bis ataupun angkot tidak berhenti pada tempat yang telah ditentukan. Nah, itu membuatkan hidup ini menjadi sulit. Ya, aturan-aturan yang dibuat manusia saja, ada hal-hal yang telah diatur demi untuk kelancaran perjalanan dan urusan kita di dunia ini. Ya, betapa kita lihat melanggarnya pun dapat merapat risiko bagi kita. Apalagi hal-hal yang akan berkenaan kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala telah berikan rambu-rambu aturan-aturan cara-cara bagaimana menyelamatkan dari berbagai bahaya ataupun bencana, kesulitan, penderitaan hidup di akhirat kelak di alam kubur, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan. Apa yang harus kita persiapkan? Ya. Tetapi sebenarnya kita katakan manusia ini sangat susah untuk diatur, ya, dan sukanya adalah menyalahi peraturan. Sebenarnya kita kayak gambarkan tadi, ya, di dunia saja ada aturan-aturan yang kadang-kadang sudah dibuat oleh peraturan-peraturan demi kenyamanan kita bersama, umpamanya jika berhenti di tempat pemberhentian, jika menyetop bis atau mobil di tempat pemberhentian, telah ditentukan tempat parkir yang baik. Akan tapi ketika peraturan ini membuat hidup kita menjadi kacau, ya, menjadi tidak nyaman, menjadi ada terkendala. Nah, sungguh apa yang ditentukan Allah, yang telah Allah tentukan aturan dalam Al-Quran, semuanya demi keselamatan kita, demi kebahagiaan kita. Allah tidak punya kepentingan apa-apa untuk kita sebetulnya. Allah tidak butuh kepada kita. Karena Allah Maha Kaya. Kita yang selalu akan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini agar selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan informasi-informasi yang kemudian informasi itu kita cerna, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, orang yang mengaturi peraturan lalu lintas saja, ya, keselamatannya bisa dikatakanlah, ya, kalau tidak 1%, 80% bisa selamat jika mengaturi peraturan lalu lintas, ya kan gitu. Nah, bagaimana dengan mengaturi aturan Allah SWT? Allah yang tahu, Maha Baik, segala apa yang akan kita alami oleh manusia, tahu segala sifat-sifat manusia. Allah turun aturan yang pas, yang tepat, yang sesuai dengan segala apa kondisi manusia. Tapi ketika manusia tidak mau menjalankan aturan-aturan itu, tidak mengikuti arahan-arahan dari Allah SWT yang telah Allah gambarkan bahwa kelak akan ada hari begini, akan ada begini, dan begini. Akan ada hari berhisab, ada timbang amal saleh, amal baik, akan ada melewati shiratal mustaqim, akan ada di padang mahsyar, adanya hisab. Segala hal itu kadang-kadang ditolak oleh pemikiran kita yang sangat lemah ini, yang sangat bodoh ini, ya, kadang-kadang, ya kan. Dan kita memilih sesuatu yang memilih buat kita menderita, celaka, dan binasa. Baik sahabat-sahabatku, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah melanjutkan setelah kemarin fa yaumul mahsyar, kemudian kita bicara masalah haud, kemudian bicara masalah syafaat, ya. Kemudian juga kita bicara masalah mizan, ya. Cuman tidak disebutkan di sini dalam pembahasan kitab itu penyerahan kitab amal baik, ya, dan amal buruk kita. Langsung masuk pada pembahasan tentang shiratal mustaqim. Melewati sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita ingatkan bahwa ketika mendapat informasi, diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala rasulnya tentang kondisi manusia melewati sirat ini, ada tergantung kepada amal soleh mereka masing-masing. Tentu yang sangat kita pedulikan di sini adalah apa yang telah kita persiapkan saat akan melewati Siratal Mustaqim ini. Itu pertanyaan mungkin setiap pribadi kita menunjukkan kepada dirinya sendiri, ya, apa yang telah kita persiapkan. Dan digambarkan nanti kita akan jelaskan suasana orang ketika melewati sirat tersebut. Suasana orang melewati sirat tersebut sungguh sangat mengerikan sekali, menakutkan sekalipun sangat mengerikan gitu ya. Dan digambarkan seakan-akan hal itu terlihat oleh mata kita. Demikian penjelasan dalam Al-Quran Sunnah untuk sebuah hal yang gaib dan untuk memberikan sebuah penyampaian pesan kepada kita. Sehingga semua peristiwa-peristiwa yang rangkaian perjalanan di akhirat digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan berita dongeng-dongeng. Ini adalah yang Allah yang Maha benar, Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha memberitakan, dan Allah yang akan memperjalankan dan akan mengatur semua alam ini terus sampai hari kiamat. Ya, kemudian setelah hari kiamat Allah akan mengatur semua peristiwa-peristiwa itu sesuai yang telah Allah takdirkan, Allah kehendaki dalam ketentuannya. Baik. Maka dari itu, ya, seorang mukmin yakin dengan perkara ini dan pasti akan terjadi. Ya. Sungguh itu bukti-bukti kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan di dunia banyak hal-hal yang Allah sampaikan, banyak hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan akan terjadi begini, akan terjadi begini, terus menjadi kenyataan karena itu ada datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebuah berita-berita kabar-kabar burung, ya, tetapi adalah datang dari Zat yang Maha tahu, ya, yang Maha bijaksana, yang Maha kuasa, ya, yang mengatur segala kehidupan alam ini. Baik, maka dari itu ketika seorang mukmin nanti mendengar penjelasan tentang sirat ini, melewati Siratal Mustaqim ini, hendaknya selalu dia renungkan, dia hayati, dia itu dalam posisi bagaimana akan melewati sirat. Itu pertanyaan besar dalam diri kita. Yang dimana digambarkan nanti, dimana yang pertama lewat sirat itu adalah Rasulullah dan umatnya. Kemudian para nabi berdiri di ujung-ujung sirat itu, dan semua mereka berdoa kepada Allah semua lihat umat yang sedang melewati sirat itu. Yang pertama adalah umat Nabi Muhammad SAW. Apa doa al-Anbiya? Apa doa para nabi kata itu kata Rasulullah SAW? Allahumma salim, salim. Begitu cintanya para nabi kepada umat mereka, sampai di sirat pun mereka mendoakan umatnya. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Demikian Rasulullah cintanya kepada kita. Ya, bukan berarti Rasulullah setelah lewat sirat lalu Rasulullah meninggalkan umatnya. Rasulullah pertama lewat, kemudian setelah sampai Rasulullah menyaksikan umatnya satu persatu, ada yang tergelimpang, tergayut, ada yang terkatung-katung, ada yang merangkak, ada yang berpacu berlari seperti orang orang berlari, ya, ada yang maraton ketika melewati sirat, ada yang tergantung-gantung dengan kakinya, tangannya sebelah, tergayut-ayun, dibakar oleh api neraka, naik lagi ke atas terkatung-katung, ya, bergelayutan di sana. Ya, ketika itu yang tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia kecuali amal solehnya. Ya, saat itu yang dapat menyelamatkan kita hanyalah amal soleh kita. Karena dalam hadis sebutkan bahwa manusia akan melewati sirat sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Ada yang lewat seperti apa? Seperti kedip mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin kencang. Ya, ada yang seperti kuda yang kencang berlari. Ya. Ada yang berlari, ada yang maraton, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang berinsut-insut, ya. Artinya bahasa kita ngesot, ada yang tergayut, bergelantungan, ya. Ada yang terbalik masuk ke dalam neraka, ya. Nah. Jadi pembahasan kita adalah yaitu sirat. Disebutkan sifat-sifat sirat ini, segintas kita akan jelaskan dulu. Nanti kita akan jelaskan dalil-dalil yang disebutkan di sini. Pertama, sirat ini adalah disebutkan setelah susunannya, rangkaiannya, perjalanan, fasenya di alam akhir kelak sesuai dengan penjelasan para ulama adalah setelah dihisab manusia, ditimbang, kemudian pemberian catatan amal baik dan amal buruknya, kemudian baru mizan. Kemudian setelah itu adalah sirat. Nah, yang siratnya sifatnya ini adalah terbentang di atas neraka jahanam. Lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Dan kelam lagi melewatinya. Cuman manusia melewati surat itu, ya disebutkan dalam ayat nanti, dia akan diberi terang, cahaya imannya menerangi bagaimana untuk menginjak sirat itu pada tempat kakinya. Ya, maka disebutkan dalam ceritanya ada orang yang cahayanya itu kedip-kedip. Kadang ketika hidup, dia melangkah, mati, berhenti. Tetapi jangan antum kira, berhenti seperti antum lewat sekarang di atas jembatan yang kecil gitu ya, tenang-tenang saja. Di bawah api neraka yang panasnya luar biasa. Saya tuh sekarang ini ya kita di bawah terik panas matahari yang begitu jauh di atas kita saja sudah begitu tidak tahannya kita. Ini dari bawah seakan-akan kita itu dipanggang, seakan-akan kita tuh berlewat di atas api neraka jahanam itu. Ya, gimana kalau lewatnya itu pelan lambat, ya? Apalagi kalau tergantung kantung, ya kan? Nah, jadi ini betul-betul sangat kondisi yang sangat mengerikan sekali. Orang lewat, ada yang tidak mau jalan, bagaimana mau jalan? Nggak kelihatan. Kedip lagi lampu imannya, ya, melangkah lagi, kemudian bertahan lagi di atas kepanasan yang luar biasa, ya. Kadang-kadang ada yang berani aja melangkah, akhirnya kecemplung neraka. Ada yang tergayut-gayut dengan tangannya, disebutkan hadis, ada yang tergayut dengan kakinya, ya. Kemudian di sebelah kiri dan kanan sirat disebutkan dalam hadis, disebut berdirilah amanah dan silaturahim yang akan beri syafaat. Orang yang menunaikan amanah, kemudian juga silaturahim, masing-masing akan mohon kepada Allah untuk orang yang mengamalkan mereka, untuk orang yang menunaikan kewajiban mereka dalam masalah amanah dan silaturahim ini, dia akan dimohonkan, didoakan oleh amal-amal solehnya. Sebenarnya amal-amal soleh lain akan datang membelanya, ya, sholat, zakat. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan, ketika manusia dihisab, ya, bagai-bagai amal soleh itu maju ke depan, ingin untuk membela orang telah menjalankannya. Ya, nanti akan datang Al-Quran, yang orang suka baca Al-Quran, akan beri syafaat kepada orang yang suka baca Al-Quran, sholat, zakat, haji, terusnya. Namun yang menjadi perhitungan pertama oleh Allah SWT sebut dalam hadis adalah Islam. Kalau dia Muslim, baru dia dihitung amal-amalan yang lainnya. Baik. Kemudian, ya, maka kondisinya cukup sangat mengerikan sekali. Namun ada keyakinan di sini yang menyimpang di antara kaum Mu'tazilah, tidak percaya dengan adanya sirat. Tidak percaya mereka ada sirat. Kenapa? Kata mereka, di dunia saja manusia lewat di jembatan yang luas bisa aja terjatuh, kepleset. Bagaimana bisa melewati yaitu jembatan yang lebih kecil dari rambut, yang lebih tajam daripada pedang, ya? Bagaimana bisa? Enggak mungkin, enggak masuk akal. Nah, itu pemikiran mereka begitu. Jadi mereka mencoba melogikakan hal itu. Padahal di dunia saja logika ini sudah terbantahkan dan usul logika tidak normal sebetulnya. Ketika orang mencoba mengkiaskan peristiwa-peristiwa gaib dan kehidupan dunia itu satu hal yang tidak mungkin bisa dikiaskan. Tapi karena logika mereka yang konyol seperti ini, mereka ingin mengatakan tidak akan mungkin. Ya. Di dunia saja kalau kita ingin berlogika seperti mereka, sudah ada yang bisa lewat. Di atas tali saja bisa orang bersepeda sekarang. Iya. Di sirkus umpamanya ataupun sekarang ada akrobat-akrobat, bisa orang lewat di atas tali. Berjalan sekali atau bersepeda di atas tali. Jadi, jangan dipertanyakan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk segala hal-hal yang seperti itu. Sama dengan satu pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam istri Nabi sallallahu alaihi wasallam anha ketika Rasulullah membacakan bahwa Allah akan memperjalankan orang kafir itu di atas kepala mereka. Bagaimana ya berjalan di atas kepala? Di atas dua kaki saja sudah berjalan susah gitu kan, Pak? Di akhir kala itu ada orang berjalan di atas kepalanya. Maka Aisyah bagaimana bentuknya, rupanya orang itu bisa berjalan di atas kepala. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya zat yang memperjalankan mereka di atas dua kaki mereka mampu memperjalankan mereka di atas kepala mereka nanti. Ya, banyak perkara-perkara yang kadang-kadang kita tidak masuk logika, tapi itu ada suatu hal yang bukan hanya mustahil bagi Allah SWT. Bahkan di dunia ini banyak hal-hal yang menurut logika itu tidak masuk, apalagi kalau kita bicara tentang ruh kita. Gimana pula kita bicara tentang mimpi kita? Maka ada antara ulama yang mengkomentari tentang alasan Mu'tazilah ketika menolak azab kubur, menurut mereka tidak mungkin, karena ketika dibuka, ya, orang dalam kubur itu tidak ada masalah, tidak biasa-biasa saja, katanya begitu. Ya. Bagaimana kalau seseorang ini dikubur dengan dua orang dalam kuburan, apakah yang satu ini tidak terazab dengan terazabnya yang lain, begitu. Mereka punya logika-logika yang konyol begitu. Para ulama mencontohkan bagaimana seseorang yang bermimpi dan tidur sama tidur dalam satu ruangan, satu kamar, mungkin saja satu ranjang, ya, di mana bisa salah seorang yang bermimpi yang sangat indah, satu bermimpi yang sangat buruk. Walaupun yang satu ini tidak tahu apa yang dilihat dalam mimpinya oleh yang lain, ya masing-masing bermimpi. Ya, yang satu-satu ketika bangun dia dalam keadaan bahagia, yang satu malah bangun dalam keadaan sedang keadaan bersedih karena pengaruh dari apa yang dilihat dalam mimpinya tadi. Ini kejadian di dunia saja sudah diberikan perumpamaan untuk mendekatkan memahami peristiwa-peristiwa ikhlatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan suatu hal yang mustahil. Ya, sama dengan orang kafir Quraisy dahulu ketika dia mendengar Rasulullah SAW diperjalankan Allah dengan waktu yang sangat singkat ke Sitratul Muntaha dari Mekah, Baitul Maqdis, Sitratul Muntaha, wah, enggak masuk akal. Ya. Namun sekarang ini dalam waktu yang sangat singkat sekarang ini bisa orang bolak-balik dalam satu hari dari ujung dunia ke ujung dunia. Ya. Kalau dulu mana mungkin ya bisa didengar suara-suara yang orangnya tidak berada di tempat. Mana masuk akal ya? Bagaimana bisa? Kalau sekarang bisa telepon, bisa sekarang ini media-media ini, media-media ya live, kita bisa melihat kejadian yang ada di jarak jauh beribu-ribu meter di ujung dunia sana, bisa kita lihat hari ini. Itu bayangkan dalam waktu dan detik yang sama, bayangkan. Tidak ada yang mustahil kan? Kalau ini nih, di zaman dahulu mungkin tidak masuk akal bagi orang. Mana mungkin bisa mendengar? Nah, ketika Allah memperdengarkan kata-kata Allah kepada Musa, Allah memanggil Musa, bisa terdengar. Ya. Berarti, bukan berarti zat Allah itu ada di Gunung Tur itu, tapi Allah memanggilnya Musa. Di temannya yang didengar suara Allah itu di Gunung Tur oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi, ataupun Malaikat Jibril yang bicara kepada Rasulullah SAW, yang tidak terlihat oleh, zatnya oleh sahabat. Tetapi Rasulullah mendengar perkataan-perkataan Jibril dan misalkan bicara dengan Jibril. Banyak logika-logika itu akhirnya hari ini terbantahkan dengan kemajuan teknologi. Kita lihat sekarang, ya, dengan melalui telepon, dengan jarak jauh, bisa terdengar suara orang. Walaupun kita tidak melihat, tubuhnya dia atau tidak berada tempat, zatnya tidak berada di sekitar kita. Maka jangan pernah kita ragu dengan apa yang diberitakan Allah SWT tentang kejadian-kejadian ini, dan Allah Maha Kuasa atas segalanya, dan di dunia ini banyak sekali sebetulnya kejadian-kejadian yang mendekatkan pemahaman kita kepada peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh manusia kelak di akhirat. Baik, itu sedikit penjelasan adanya kelompok yang mencoba mengingkari hal ini. Ya, tapi kita nyatanya di dunia ini, ya, jangan orang aja bisa bersepeda di atas tali. Ya. Dan Allah Maha Kuasa segala sesuatu, karena yang melewati manusia lewat di akhirat di atas sirat yang begitu kecil dan tajam itu, bukan dengan fisiknya, tapi dengan amalnya. Maksudnya dengan bukan seperti lewat di dunia, ya, tergantung kecekatannya dan mengisimbangkan diri, bukan di situ. Yang membuat dia lancar dan selamat untuk lewat di jembatan Shirotol Mustaqim telak adalah amal solehnya. Jadi bukan perkara kekokohan, kepintaran, ya, dia dalam mengimbangkan diri, bukan dalam sisi itu dibicarakan sana dan menyelamatkan diri di waktu melewat di Shirotol Mustaqim itu. Walaupun ada orang bisa berjalan di atas tali di dunia ini, belum tentu juga dia bisa, ya, dia akan selamat di Shirotol Mustaqim umpamanya kelak yang melewati jembatan yang begitu halus dan begitu tajam. Jadi definisi sirat itu adalah jalan yang luas, jalan yang jelas. Kemudian ada pun dalam definisi syar'i, sirat yang maksud adalah sirat Shirotol Mustaqim di akhirat kelak, sirat yang akan dilewati oleh manusia di atas, yaitu yang terbentang di atas neraka jahanam, yang akan lewat di situ semua umat manusia baik dari awal sampai terakhir. Ya, setelah itu yang mana itu adalah jalan dari padang mahsyar menuju ke surga atau ke neraka. Dan perkara ini terdapat dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya dalil tentang sirat dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 71 sampai 72. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimin fiha jisiyah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Ya, akan melewatinya. Anha itu sudah keputusan ditetapkan oleh Tuhanmu dalam sebuah keputusan. Ya, kepastian yang dalam sebuah keputusan. Kemudian kata Allah, kami selamatkan orang-orang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim itu bergelimpangan, berjatuhan, tersungkur ke dalam neraka itu. Jadi Allah biarkan orang zalim itu tersungkur ke dalam neraka. Adapun orang-orang bertakwa, kata Allah, kami selamatkan. Nah ini, zahab ke asar mufassirin, kebanyakan para ulama ahli tafsir, bahwa maksud dengan biwurudin narhuna, yaitu melihat neraka itu adalah, yaitu amur ala sirat, melewati sirat al-mustaqim. Ya, dan ini diriwayatkan dari banyak para ulama kalangan sahabat, jadi kalangan para sahabat, ahli tafsir, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ka'ab bin Ahbar, dan lainnya. Ini para ahli tafsir di masa Rasulullah, di masa sahabat ya. Jadi tidak seorang pun kecuali akan melewati dan melihatnya, ya, lihat neraka itu. Jadi bagaimana orang-orang yang kuat imannya, dia melihat sekilas saja sudah lewat sampai di seberang sana. Ya, nanti akan kita bahasakan hadisnya bagaimana kondisi manusia lewat di atas tersebut. Baik. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud melihat neraka itu adalah ketika melewati Siratul Mustaqim. Dalam hadis Sahih Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ini hadis yang cukup panjang menceritakan tentang peristiwa kejadian akhirat, ya, syafaat, minum dari telaga Rasulullah seterusnya. Nah, sambungan hadisnya itu adalah berbunyi, summa yu'ta bi jisr. Kemudian dibentangkan, datangkanlah jembatan. Wa yuj'al baina dhahri jahannam, yaitu diletakkan, dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah wa ma jisru? Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa itu jisir? Qala madhhatun manzilah. Ya. Jadi yaitu sangat licin lagi. Jadi sifatnya licin, mudah tergelincir. Ya, itu sifat sirat ini. Madhhatun manzilah. Kemudian alaiha khatatib. Kemudian ada di atas sirat itu wakalali wa hasakatun, ada pencangkok-pencangkok, ya, yang akan dari bawah neraka yang menangkap orang-orang yang ada di sirat itu, ya, ada seperti kalali, cangkokan-cangkokan, ya. Mafal tahatun, yaitu yang siap menangkap, ya, lausyah, dia punya cangkok duri, ya, ukaifa, ya, yang bengkok, yang mencangkok orang-orang yang melewat. Takunu fi najd yuqalu laha as-sa'dan. Jadi diumpamakan oleh Rasulullah SAW itu, yaitu durinya itu seperti satu pohon, ya. Duri pohon yang terdapat di negeri Najd namanya as-sa'dan, duri as-sa'dan. Ya. Yang mana cangkok-cangkok ini berduri juga yang menangkap orang-orang yang melewat di situ. Tentu dia akan menangkap orang yang ditakdirkan Allah, orang berdosa, ya. Al-mu'minu 'alaiha qatar. Jadi ada orang beriman melewati seperti sekedip mata, sekejap mata sudah nyampe di seberang sana. Wa kalbark, ada yang seperti kilat. Nah, wa karih, ada yang seperti kencang angin. Kal ajadawil khail, ada yang lewat di atas sirat itu seperti kuda berlari, ya, warukab atau kuda tunggangan. Ya, pacuan, kuda pacuan dan kuda tunggangan. Panajin musallam, ada yang selamat, berhasil selamat. Panajin makhdus, ada yang, ya, selamat tapi sempat bergantungan. Makhdus, sempat terbalik, sempat tergantung-gantung, ya, terkatung-katung. Wa makhdus finari, ada yang tersungkur ke neraka jahanam itu. Wa makhdusun finari jahanam, terjungkur ke neraka jahanam. Yamurru akhiruhum, yang terakhir yang melewati sirat itu, yashabu sahban, merangkak, ya, merangkak, ya, coba bayangkan dalam waktu yang lama melewati sirat itu, dan di bawah apa? Api neraka, ya, bayangkan. Nah, ini kondisi manusia melewati di sini. Tentu berbeda-beda kecepatan melewati sirat itu bukan keinginan masing-masing, bukan berarti di dunia sekarang kita latihan lari teruslah biar cepat lewat di sirat, bukan begitu, bukan latihan lari. Tapi larinya sekarang adalah lari ke masjid, lari ke amal soleh. Ya, semakin cepat kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, semakin cepat melakukan ketaatan, akan semakin cepat dia lewat di siratul mustaqim. Itulah ya maknanya. Maka nanti di akhir kelak manusia akan melewati sirat sesuai dengan kadar keimanan masing-masing dan amal soleh. Ada yang lewat sekedip mata sudah sampai di seberang, ya. Ada yang seperti kilat, ya. Tentu hal-hal ini tidak akan merasakan sama sekali. Ada panas neraka jahanam, ya. Tahu-tahu udah nyampe aja di sana, gitu, di seberang sana, gitu kan. Ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti kuda pacuan, ada yang seperti kuda tunggang kalau kita delma gitu ya. Kalau kuda kan berbeda larinya, ada kuda yang pacuan yang kencang, ada kuda yang sekedar untuk ditunggangi saja untuk sebagai kendaraan biasa, bukan untuk pacu lari. Ada yang disebutkan lah di sini, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ya. Ada yang nyesot seperti yang disebutkan ini akhirul yashabu sah. Merangkak betul di sana. Ya, berensut-ensut di atas sirat tersebut di bawah, ya, hidup api yang menyala-nyala. Ya, melihat ke bawah luar biasa bagaimana api yang menyala-nyala, kemudian ada cangkokan-cangkokan yang di sekitar kiri kanan yang siap untuk menangkap dan menarik kita ke dalam neraka jahanam tersebut. Sesungguhnya tentang sifat sirat ini terdapat dalam banyak hadis, maka di antara tadi sudah kita sebutkan, ya, di antara sifat-sifat sirat ini disebutkan dalam hadis. Tadi sudah kita sebutkan bahwa lebih halus daripada rambut dan tajam-tajam daripada pedang. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu an-nasirat mamarrun rahibun jiddan. Jadi tempat lewat yang sangat menakutkan sekali sebetulnya. Ya, taqifur rasul ala janibaihi. Jadi para rasul berdiri di pinggir kiri kanan kanannya. Yad'una ilal khalqi al-marina alaihi bisalama wa najah. Di mana para nabi dan rasul itu berdoa untuk umatnya yang sedang melewati sirat tersebut. Ada pertanyaan di sini, apakah umat musyrikin dan munafikin lewat sirat? Tidak. Yang dihisab di akhirat itu yang akan diperhitungkan amal solehnya itu hanyalah orang-orang apa? Orang-orang beriman saja. Adapun munafikin dan orang musyrikin, sebelum mereka diperhitungkan amal solehnya, mereka sudah digiring untuk masuk neraka. Ya. Jadi kalau ada orang yang dari melewati sirat ini, yang melewati hanya orang-orang beriman, jika dia jatuh ke dalam neraka jahanam, bukan berarti dia kekal dalam neraka jahanam, dia adalah orang-orang beriman, karena dengan setelah bersihnya dari dosanya dia, maka ketika dia selamat dari sirat, walaupun melewati dengan sangat waktu yang sangat lama dan pelan, itu sebagai bentuk untuk membersihkan dosa yang ada pada dia. Ya, maka dia tidak ada yang masuk ke surga kecuali benar-benar bersih dari segala dosanya. Kemudian tadi kita sebutkan ada kalalib wa khatatib rasakatum mislu syafi sa'dan mu'allaqatun bihi takhtifu man umirat bi khatfi. Jadi ada cangkok-cangkok yang siap menangkap siapa yang diperintahkan untuk ditangkap oleh Allah SWT dengan cepat. Manhatatun mazillatun dan sangat mudah tergelincir di situ, ya. Bahwa ala diqatihi aidan munzalikun la tasbut alaihi qadab. Jadi apa namanya bergoyang juga. Yang dia sudah kecil kemudian juga cumit enggak bisa tetap di atasnya. Illa idza kutibat laha sabat, kecuali orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di angkana sahibuha min ahli sa'ada. Itu orang-orang yang mentakdirkan orang selamat dari neraka tersebut. Di antara sifatnya lagi adalah dia tadi kita jelaskan lebih halus bali pedang, lebih tajam dari pedang dan lebih halus daripada rambut. Baik, kemudian ya sebenarnya bukan dari Sahih Muslim bahwa dari Abu Sa'id annahu balaghani anna al-jisra adaqqu minas sya'ri wa hadd minas sayfi. Ini dalilnya riwayat Imam Muslim. Aku mendengar bahwa sampai kepadaku bahwa jembatan neraka neraka jahanam itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Nah inilah apa namanya? Sifat-sifat di antara sifat-sifatnya bentuk dari gambaran dari sirat tersebut dan juga gambaran bagaimana orang melewati sirat tersebut. Ya. Sesuai dengan amal dan keimanan masing-masing. Baik. Berikutnya, ya. Jadi mudah tergelincir, tidak bisa tetapnya kaki di atasnya kecuali orang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifatnya adalah wa annahu yunsawu fi zulmatin, Nah, dalam keadaan gelap juga. Gelap yang di bawah menerangkan ada api neraka. Koyok tanda su'anwaran ala qadri imanim. Masing-masing akan diberi cahaya sesuai ukuran imannya. Waya muruna fokohu ala qadri imanim. Dan juga melewati sesuai dengan kadar iman dan amal solehnya. Sebenarnya terdapat dalam hadis-hadis yang telah kita jelaskan sebelumnya. Itu sedikit perkara peristiwa ya, di mana dalam bahasa menggambarkan suasana sana adalah bagaimana manusia bergelantungan di siratul mustaqim ya. Ada yang disebutkan dalam sebuah hadis, ada yang kakinya tersangkut, tangannya lepas namun masih tergantung melalui kakinya yang berusaha bertahan. Ada yang ketika kaki lepas, tangannya yang tergantung sebelah, kemudian berusaha lagi naik ke atas, ya, biar selamat sampai ke ujung sana. Bayangkan, ya, gambarannya ngerinya dan menakutkan suasana di sana. Itu tentu bagi orang-orang yang memikirkan kondisi hari itu di sekarang ini. Bukan berarti memikirkan saja, tentu dia mempersiapkan dengan amal solehnya. Maka disebutkan di antara kendaraan juga adalah kendaraan disebutkan dalam sebagian penjelasan ulama adalah ketika dia berkorban di dunia, maka ya, korbannya itu kan jadi kendaraannya untuk melewati di sirat kelak. Ada sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Ketika berbincang-bincang orang-orang yang apa kendaraan manusia di akhirat kelak, ya, dan ada menyebutkan bahwa di mana di akhirat kelak itu manusia akan punya kendaraan untuk menempuh jarak jauh seperti itu. Ataupun ya, Allah berikan dalam bentuk amal solehnya, di mana dia melewati seperti angin kencang atau seperti kedipan mata atau seperti kilat. Dan ini tentu yang mempercepat lewat seseorang di atas sirat tersebut, yang di atas api neraka jahanam, itu adalah amalnya dan imannya. Berarti hari ini yang harus kita persiapkan bekal kita untuk menghadapi melewati sirat itu adalah iman dan amal kita. Itu intinya sebetulnya. Ya, ketika ini sudah diberitahu oleh Allah SWT, kalian akan mengalami peristiwa-peristiwa begini. Tentu yang harus kita tahu adalah apa bekal yang akan kita siapkan di situ. Lalu siapa dan bagaimananya kita waktu melewatinya. Apakah termasuk orang yang di bagian yang mendapat keistimewaan hanya sekedip mata saja sudah lewat. Atau sekencang kilat. Atau seperti kuda pacuan. Atau seperti kuda tunggangan. Ya, atau berjalan. Ataukah berlari, ataukah akan manusia yang ngesot ataupun yang merangkak di atas sirat tersebut dengan penuh segala resiko, tanggungan, penderitaan, kepanasan, perihnya, ya, bayang-bayangan dari api neraka di bawah, ya, dan juga segala kondisi yang sangat menakutkan. Tentu di sana akan terdengar teriakan, pekikan, ya, dan doa para nabi hari itu untuk umat mereka adalah Allahumma sallim. Salim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Baik, pernah ditanya juga oleh Aisyah, ketika manusia, ketika terjadinya kecamuk hari kiamat di bumi ini, di manakah manusia saat itu ya Rasulullah? Disebut Rasulullah ala jisa, yaitu ketika berada dalam melewati siratul mustaqim. Itu antaranya ada juga menyebutkan sedemikian kejadian-kejadian ini. Ya, wallahu alam. Ada riwayat-riwayat mendatangkan menjelaskan hal seperti itu. Ketika ditukarnya bumi dengan bumi yang lain, langit ya, disebutkan bahwa manusia saat itu berada di sirat. Baik. Baik, kita akan lanjutkan itu sedikit. Setelah melewati sirat, manusia adalah ada kontorot namanya, tapi di sini tidak dibahas. Kontorot itu adalah tempat di kisosnya masih ada kezaliman-kezaliman dari orang yang telah selamat dari melewati sirat tadi, kemudian ada kontrol di sana akan diladukan kisos-kisos terhadap dosa-dosa sesama manusia, ya, baru setelah itu akan masuk surga dan neraka. Nah, pembahasan berikutnya adalah bercerita tentang surga dan neraka. Ya, kita ingin tanya diri kita, seberapa, kata orang, seberapa greget ya, seberapa makna, seberapa penghayatan yang kita rasakan ketika mendengar kata-kata mizan, timbangan amal soleh, adanya haud, minum telaga Rasulullah SAW, adanya mengambil catatan amal baik dan amal buruk, ada melewati siratal mustaqim, terakhir ada meninggal kalimat surga neraka. Seberapa ada rasa bergetar dalam jiwa kita ketika mendengar surga itu, apa yang terbayangkan? Atau hanya lewat seperti kalimat-kalimat yang lain? Nah, ini yang kurang, menunjukkan kekurangan iman kita. Kalau sahabat ketika mendengar kalimat neraka itu, mereka betul-betul saat seakan-akan dicambuk, takut sekali mendengar kalimat itu. Dan ketika mendengar mereka disebutkan kalimat surga, betapa rindu dan inginnya mereka untuk melihat dan memasukinya. Nah, sekarang ketika kita pribadi sekarang ini, kita bisa bertanya pada diri kita, saat mendengar berbagai peristiwa akhirat itu, ada ke efek ataupun getaran ke dalam hati kita? Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya innamal mu'minuna idza innamal mu'minuna alladziina idza dzikrallaha wajdal qulubuhum wa idza tuliyat 'alai ayatina azadat imana. Innamal mu'minuna alladziina idza dzikrallaha wajdal qulubuhum wa idza tuliyat 'alai ayatina azadat imana. Adakah bergetar hati kita saat mendengar peristiwa sejarah itu? Adakah membuat ya kulit kita ini merinding ketika mendengarkan bagaimana ya kehidupan di akhirat kelak, apakah kita akan masuk surga atau akan masuk neraka? Jangankan bicara masalah surga dan neraka, di dunia saja ketika kita hanya melihat sebuah perumahan yang mewah, betapa rindunya ingin memiliki. Ya, betapa rindu ingin memiliki sebuah perumahan mewah yang teratur bersih selama macam ya. Kalau lihat kendaraan mewah lewat, ada keinginan kerinduan untuk memiliki. Sebaliknya ketika kita melihat terjadi kebakaran menghanguskan sebuah pasar, menghanguskan sebuah komplek, betapa takutnya kita. Itu baru di dunia. Dan sedangkan surga dan neraka ini tidak ada bandingnya sedikit pun dengan surga, tidak ada banding dengan nikmatan di dunia ini. Neraka tidak ada bandingnya sedikit pun dengan segala penderitaan di dunia ini. Bahkan disebutkan kenikmatan surga dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Mala'in ru'at wala udhun sami'at wala khatar 'ala qalbi basar." Kenikmatan surga itu tidak belum pernah dilihat oleh mata manusia dan belum didengar dan pernah didengar oleh telinga manusia. Maksudnya apa? Keindahan-keindahannya ya tidak mungkin didengar secara sempurna oleh manusia di dunia ini. Kemudian juga tidak akan mungkin dikhayalkan bagaimana bentuk luasnya surga, indahnya surga, cantiknya istana di sana. Kemewahan-kemewahan segala permadani di sana terbuat dari berbagai, ada surga yang terbuat dari semua di sana adalah peralatan perabotnya adalah dari emas, ada perabotan yang terbuat semua surga itu adalah dari permata semua, dari apa namanya mutiara semua, ada yang dari perak semua. Subhanallah. Ya. Kita tidak akan mungkin bisa menggambarkan, hanya Allah menggambarkan sedikit tentang nikmat surga dalam Al-Qur'an, kepada Rasulullah SAW menggambarkan biar kita termotivasi. Disebutkan di antar sifatnya adalah di mana di sana ada susu yang tidak pernah basi, la taghayyab ta'mu. Kemudian juga minuman susu yang begitu lezat bagi orang minumnya. Di sana juga ada khamar yang tidak memabukkan, di sana ada sungai yang dari madu dan sungai dari susu dan seterusnya. Keistimewaan yang tidak mungkin dikhayalkan sama sekali. Ya, segala nikmat dunia ini ketika seseorang masuk ke surga digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW, ada orang yang paling menderita hidup di dunia ini lalu dicelupkan, dilihatkan surga sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan melihat dan menikmati surga sebentar saja, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal marra bika syarrun qat? Hal ra'aita syarran fi hayatik?" Seseorang yang menerima masuk surga, padahal di dunia hidupnya menderita, sangat menderita sekali. Dikatakan manusia yang paling menderita di dunia, ditanya pada dia ketika sudah masuk ke dalam surga, ditanya, apakah pernah engkau mengalami penderitaan dalam hidupmu? Lah, lupa semua penderitaan yang ada dia alami di dunia ini. Dia katakan, enggak pernah ya Rab, saya tidak pernah menderita sama sekali. Begitu melupakan nikmat luar biasa surga itu. Sebaliknya ada orang yang munaam di dunia ini, menampakkan segala fasilitas, kemewahan-kemewahan yang luar biasa dinikmati di dunia ini, lalu dicelupkan sedikit ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya dia, "Apakah hal marabika khairun qat? Apakah engkau pernah melihat kebaikan dalam hidupmu? Walau hanya sebentar sedikit saja, mara itu. Khairan khairan. Dia katakan, tidak pernah dalam hidupku merasa bahagia, tidak ada merasa senang sedikit. Semua hidupku adalah hitam kelam menderita. Begitu melupakan nikmat, semua nikmat yang pernah dialami di dunia ini, lupa semua, tidak ada nilainya. Ketika hanya sedikit saja dilihat bagaimana adab neraka pada dia. Maka saudara-saudaraku iman, semakin rajinlah kita mendengar bagaimana sifat surga dan neraka itu, ya, biar ketika mendengar surga itu kita merindukan dan dapat motivasi kita untuk beramal soleh. Dan ketika kita mendengar kalimat neraka itu betul-betul membuat kita merinding dan benar-benar ingin takut dan lari dari neraka itu. Tentu dengan meninggalkan segala kemungkaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surga adalah kampung halaman bagi orang taat kepada Allah. Dan dia berada posisi di langit. Jadi langit ini maksudnya bukan dikungkung oleh langit. Langit ini, kata-kata langit ini ada berapa makna? Ada yang maksud air hujan. Wa anzalna samai ma'an. Jadi ada maksudnya adalah awan. Ada maksudnya langit yang memang langit yang lawan dari bumi. Ya, ada maksudnya langit ini adalah tempatnya di langit. Maksudnya arah yang tinggi. Ya. Di atas langit ketujuh, bahkan di atas Siratul Muntaha, ya, itu tampaknya surga. Jadi bukan, dan surga itu adalah luas, jadi bukan terkungkung oleh langit dan bumi, tapi posisinya ada di atas. Allah sebutkan dalam firman-Nya, walaqad ra'ahu nazatan ukhra, dan Rasul semua melihat Jibril itu di kali yang pertama, indah Siratul Muntaha, di dekat Siratul Muntaha, ya, indah Jannatul Ma'wa, di sana ada surga namanya surga Jannatul Ma'wa. Dan surga itu begitu luas yang dimaksud Allah SWT, ada 100 tingkat. Yang setiap tingkat itu jarak yang tingkat lain adalah yaitu antara jarak ya langit dan bumi. Jadi surga itu adalah 100 tingkat, jarak setiap tingkat itu jaraknya antara langit dan bumi. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, inna fil jannati mi'atu darajatin. Inna fil jannati mi'atu darajatin. Di surga itu ada 100 tingkat. Ada Allah lil mujahidin fi sabilillah. Allah sediakan untuk orang berjihad di jalan Allah. Ma baina darajatain kama baina samai wal ardh. Jarak antara satu tingkat dan tingkat yang lainnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Dan juga Rasulullah menyebutkan inna al jalal tarauna kama yatarau ahlul ghuraf. Ya. Jarak antara surga dan surga itu dengan surga yang lainnya itu seperti orang jarak antara bintang dengan bintang, melihat bintang yang di langit jauh sekali gitu ya, begitu jauh jarak antara jaraknya. Kemudian luasnya tentu meliputi langit dan bumi, sebenarnya sebutkan apa namanya dalam Al-Qur'an ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduha samawati wal ardh, ya, bersegera ke ampun Tuhanmu dan surga yang luasnya meliputi langit. Dan di dunia saja sekarang kita memiliki rumah ya 120 meter saja atau 500 meter saja, rumah mewah, kolam renang, apa segala lengkap, tamannya semuanya, hiburannya lengkap, sudah begitu nyamannya dan begitu bangga dan sombongnya kita rasanya gitu ya, sudah seakan-akan dunia ini sudah milik kita gitu. Tapi di sana tidak ada bandingannya, bahkan sedunia isinya itulah milik kita. Luasnya surga meliputi langit dan bumi, bukan hanya bumi saja, meliputi langit dan bumi. Berapa luasnya langit, berapa luasnya bumi. Di sana manusia akan menikmati segala kenikmatan yang luar biasa. Kemudian, dan al jannah firdaus, surga yang paling tinggi itu surga Firdaus, ya. Dan tidak ada lagi surga di atasnya surga. Surga paling tinggi ada Firdaus, ya. Maka wa idza sa'altumullaha al jannah tafassalah firdaus, fa innaha al jannah wa ustatuha. Fa inna ustatuha wa ala, ya. Kata Rasulullah SAW, jika kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah fa'inna al-jannah wa'usatuhah, surga yang paling tinggi dan surga yang terbaik, ya. Wa fawqahu arsyur rahman, kemudian di atas itu langsung adalah arasy, ya, di atas surga itu adalah langsung arasy. Wa minhu tufajjaru anharul jannah, ya, dari sanalah akan dialirkan sungai-sungai surga itu. Kemudian surga itu meliputi 8 pintu, ya, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi SAW, dari hadis Sa'ad bin Sa'ad, dan Sahih Bukhari dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, fil jannati samatu adbabin fiha babu disama rayyan la yadkhulu illa as-sa'imun. Di surga itu ada 8 pintu yang mana ya, di dalam surga itu ada salah satu pintu dinamakan pintu Rayyan yang tidak akan masuk melewatinya kecuali orang-orang yang puasa saja. Jadi ada 8 pintu. Itu mengeluarkan lebih besar, lebih banyak dari jumlah pintu neraka. Ini menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang Allah sediakan bagi surga itu ada orang yang ya, yang Allah sediakan dalam surga itu bagi penduduknya berbagai macam nikmat, malain ra'd wa la'unun saman wa la khata'a kan bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata keindahannya dan tidak pernah terdengar keindahannya oleh telinga dan yang juga tidak pernah bisa dibayangkan oleh hati manusia. Adapun neraka adalah tempat diazabnya orang-orang kafir, orang musyrikin, orang munafikin, ya orang kafir, musyrikin, munafikin, ya orang nifak-nifak itikadi, ya mereka akan kekal dalamnya. Ataupun orang dari orang-orang yang berdosa besar-besar yang mereka tidak mendapat ampun Allah dan mereka akan menetap di neraka sesuai dengan kadar dosa mereka. Sebenarnya Allah subhanahu firman-Nya, Inna Allah la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang-orang besar-besar, ya jika dia dihisab, diazab dan neraka sesuai dengan kadar dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni, semua Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang persekutukannya dan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, di mana ke tempatnya? Dia di bawah bumi, tempat yang paling bawah dari bumi ini. Berkata Abdurrahman bin Aslam, Daryatul jannah tatabu uluan, tingkat surga itu arah ke atas. Daryatul nari tatabu ila sufula. Adapun tingkat ini, kalau jannah darajat, kalau neraka darakat namanya. Darakat istilahnya semakin turun ke bawah, ya, di perut-perut bumi. Wasfalu darakat, dan paling rendah, yang paling jauh adalah nerakanya orang munafikin. Innal munafikina fi dharki asfali minan nar. Orang munafikin itu ada asap di kerak-kerak neraka. Subhanallah. Kalau sudah di kerak-keraknya berarti kan betul-betul sudah di tempat yang sangat-sangat panas dan jauh dari permukaan neraka, artinya jauhnya untuk kemungkinan untuk keluar dari neraka itu. Dan tidak pas, tidak akan pernah mungkin mereka keluar dari neraka tersebut. Jadi inilah sifat ya azab bagi orang-orang yang munafikin. Dan banyak ayat-ayat mengancam perbuatan orang munafikin ini. Na'udzubillah min adzab minan nifaq. Hari-hari ini betapa banyak sifat-sifat munafikin secara terang-terangan muncul terlihat nyata di pribadi sebagian orang. Ya, seperti sifat munafikin itu adalah menghina agama Allah, mengalah-alah ajaran Rasulullah. Itu sifat munafik. Ya, berloyalitas kepada orang-orang non-muslim, membela-bela orang muslim, menghina-hina orang muslim. Itu sifat munafik. Maka dia akan diazab di kerak-kerak neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari-hari ini di media sosial ada orang-orang yang memiliki akhlak yang hina sekali, yang bangga dengan memuji-muji orang kafir dan kemudian menjelek-jelekkan, menghina-hina mengolok-olok ajaran Islam, ya. Itulah ciri-ciri orang munafik. Ya. Kemudian neraka itu punya 7 pintu, ya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, la sabatu abwabi li kulli babin minhum juz'un maqsum. Ya, neraka itu punya 7 pintu. Bagi setiap pintu adalah ada jatah-jatah yang ditentukan untuk orang yang akan masuk di lewatnya. Berapa derajat panasnya neraka itu? Antum bayangkan sekarang di dunia ini api yang paling panas itu apa? Yang terpanas di dunia api ini apa? Api apa? Ya, kita lihat saja yang terpanas umpamanya lahar panas ketika terjadi gunung meledaknya gunung api. Bayangkan lahar panas itu membakar dengan jarak sekian puluh kilometer dengan rumput-rumput semua hangus dibawa oleh dia. Ya, itu panas yang mungkin ya jutaan apa namanya? Panas yang derajatnya gitu kan. Dan itu kalau dibanding dengan lahar panas neraka itu baru bagian dari 70 kali. Api yang terpanas di dunia ini baru satu bagian dari 70 kali lipat panasnya neraka. Ya. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam. Api yang kalian di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian, ya. Satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahannam. Baik. Itu ya, bagaimana neraka dan surga kita gambarkan sedikit sesuai dengan dalil-dalil waktu yang terbatas ini. Kemudian dalam beriman kepada surga neraka ini ada 3 hal yang harus kita yakini. Yang pertama adalah meyakini dengan benar-benar yakin secara pasti bahwa surga neraka itu adalah ya hakun, ya benar adanya, bukan khayalan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang mulhidin, orang ateis, atau orang-orang yang tidak beriman. Menurut mereka itu hanyalah sekedar untuk cara-cara ya. Kalau orang-orang batinia dan orang-orang ateis itu menggambarkan itu hanya cara-cara saja untuk apa namanya membatas-batasi gerak kita di dunia ini, gitu maksud mereka. Mereka tidak percaya dengan surga dan neraka. Dan surga itu tempat orang yang bertakwa dan neraka adalah tempat orang-orang yang kafir, baik munafikin, musyrikin, ahli kitab dan para pelaku dosa besar yang belum mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka akan diazab sesuai dengan batas dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sungguhnya orang yang kafir dengan ayat kami, kata Allah, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Kulama najidat juludum badanum judo dan ghairah. Bayangkan, setiap kulitnya itu habis, ya, diganti dengan kulit yang lainnya. Kulitnya hangus, diganti dengan kulit yang lainnya. Si azab terus berlanjut. Yadukul azab, agar mereka merasakan azab. Na'udzubillah. Ya, setiap kulitnya sudah habis hancur lebur, diperbarui lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu, ya, dia terazab selamanya dalam neraka. Inna Allah kana azizun hakima. Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Walladina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang beriman dan beramal soleh, sandukhulum jannatin. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Tajri min tahtil anhar. Di dalam mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Dalam taman-taman yang indah, gemercik air, sungai mengalir di hadapan rumah yang begitu cantik, ya, begitu indah. Ya, taman-taman yang penuh dengan kicau burung, ya, dan segala nikmat yang ada di sana, buah-buahannya, segala bentuk rupa, warna bunga, segala bentuk rupa dari hewan-hewan, daripada binatang-binatang hidup di taman, segala macam. Ya, yang kedua adalah meyakini bahwa surga neraka itu sudah ada sekarang. Ini berbeda dengan pendapat orang Al-Kalam. Orang Al-Kalam ada mengatakan seperti orang-orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah tidak percaya mereka surga neraka itu ada sekarang. Kata mereka, buat apa sekarang? Kan enggak ada isinya. Mubazir, kata mereka mubazir. Padahal sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa surga neraka itu diperlihatkan kepada orang-orang yang calon penghuninya di dalam kubur. Dan orang dalam kubur mendapat nikmat-nikmat yang ya jika calon penghuni surga dia akan mendapat ya harumnya surga. Kemudian orang yang penghuni neraka dia mendapat hawa panasnya neraka di dalam kuburnya. Baik. Nah, surga neraka itu sudah ada sekarang. Sebagaimana disebutkan bahwa surga uiddatul muttaqin disediakan bagi orang bertakwa. Telah disediakan. Dan neraka disebut uiddatul kafirin telah disediakan bagi orang kafir. Namun apakah surga itu senantiasa ada di sana? Penambahan-penambahan terhadap berbagai nikmat di sana? Iya, betul. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, setiap orang mengatakan la haula wala quwata illa billah, wa risalahu syajaratu fil jannah. Orang mengucapkan kalimat saja satu, dia sudah menanam pohon satu di surga. Ya. Sebenarnya juga doa istri tu Robib nili indah kabeh tampil jannati wanajin fir'auna wa amali wanajin min qaumiz zalimin, di mana Maryam meminta bahwa dibangun baginya rumah di surga. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang membangun masjid dia akan dibuat membangun rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah, jadi surga itu sudah ada ya betul, tetapi nikmat dan kenikmatan yang calon-calon penghuninya mulai dari sekarang sudah menambah berbagai perabot-perabot dengan amal solehnya di sana. Semakin tinggi amal solehnya, akan semakin lengkap dan semakin indah, yang akan memuaskan. Ya, tidak ada surga itu yang tidak indah-indah. Cuman lebih indah. Ya, cuman surga semua indah. Surga itu nikmat, tapi ada yang lebih tinggi nikmatnya. Di dalamnya tidak ada kekurangan. Tidak ada orang buang air di sana. Tidak ada yang kotor di sana. Tidak ada kata-kata yang kotor di sana. Tidak, kejelekan sama sekali tidak ada di sana. Ya. Bahkan disebutkan, buang anginnya orang sana atau buang kotorannya orang sana adalah seperti menguap seperti sendaha gitu ya apa namanya atau disebutkan juga apa namanya bahkan seperti angin keluar ya tidak ada di sana toilet atau tempat-tempat yang kotor tidak ada buang sampah tidak ada di sana semuanya ada tempat yang bersih. Baik. Sebuah hadis Imran dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda ittala'tu fil jannati fara'aitu akthar ahliha al-fuqara. Aku melihat surga, diperlihatkan padaku surga, utila'tu fil jannah atau aku melihat surga, aku melihat isinya kebanyakan orang fakir miskin. Ittala'tu fil nar fara'aitu akthar ahliha ya, an-nisa. Lalu aku lihat di neraka kebanyakan isinya adalah wanita. Ini tentu ini bukan penghinaan bagi wanita ya, adalah kewaspadaan yang harus dijaga oleh setiap wanita tentang lisannya, tingkah lakunya, akhlaknya, ya, auratnya, segala macam. Dan utama sebab oleh Rasulullah SAW, kenapa wanita banyak isi neraka? Jadi bukan berarti banyak isi neraka, bukan mereka kekal saja di dalamnya, tapi disebut oleh Rasulullah SAW, yakfurnan asyir. Ya, mereka itu banyak tidak berterima kasih kepada suami-suami mereka yang telah berupaya untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ya. Baik. Yang ketiga adalah neraka dan surga itu akan kekal selama-lamanya. La tafniyani wa la yafni man fihima. Ya, penduduknya tidak akan pernah sirna dan juga surga tidak akan pernah sirna. Juga neraka demikian. Akan kekal selama-lamanya dalam itu, baik penduduknya maupun demikian pula surga. Ya. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan khalina fiha wa dzalika jazaul wa dzalika fawzul 'adzim. Mereka kekal di dalamnya dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Ya, juga ketika menyebutkan ahli neraka, wa may ya'sil wa rasul fa innal nar jahannam khalidina fiha abada. Orang yang kufur yang neraka pada Allah rasulnya, bagi mereka ada neraka jahannam, bagi dia ada neraka jahannam, kekal di dalam mereka, kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Jadi al-maksiat sini adalah kekufuran sebenarnya dalam segala tafsir, ya, untuk mentakdirkan kekal di neraka itu ya bitakbid dengan menggunakan abadan. Berkata Imam Qurtubi, abadan dalil ala anan isyan huna huwa syirk. Kata itu bahwa ketika dikaitkan kekal neraka selama-lamanya, kata Imam Qurtubi maksud dari maksiat di sini adalah kesyirikan. Diwakana Imam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yudkhilullahu ahlal jannata jannah wa ahlal nari nara summa yakumu mu'adzinun bainahum. Setelah Allah mempersilahkan mengizinkan memasukkan orang penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke dalam neraka, kemudian ada yang memanggil di antara mereka, ya aljan hayatun wala maut, dan sebuah riwayat, wahai ahli surga, hidup di dalamnya tidak akan ada kematian, ya alanar hayatun wala maut, selamanya kalian di situ dan juga tidak akan mati. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain, Allah datangkan al maut itu dalam bentuk sebuah seekor domba lalu disembelih antara surga dan neraka, lalu sebutkan kullun khalidun fiha huwa ma fihi bima huwa fihi, masing-masing penduduknya yang dicatat sebagai kekal dalam neraka akan kekal nerakanya itu orang kafir, munafikin dan orang-orang yang musyrikin. Inilah berapa penjelasan terkait bahwa yang terkait keyakinan surga dan neraka itu meyakini dengan sebenarnya itu adalah hak pun benar adanya dan akan di terjadi, akan dimasuki oleh orang-orang beriman surganya pada hari akhirat, dan kemudian pula neraka adalah tempat diazabnya orang-orang yang kufur dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinan yang kedua adalah meyakini bahwa surga neraka itu sudah ada. Yang ketiga adalah surga neraka itu tidak akan pernah sirna. Dalam beriman pada hari akhir ini disebutkan ada beberapa faedah. Yang pertama adalah itu mu'asirat buah dari beriman pada hari ini. Yang pertama adalah ketika kita mendengar di sana adanya sirat, sana adanya syafaat, adanya haud, telaga, adanya mizan, timbangan amal baik buruk, catatan amal baik dan buruk, adanya pada mahsyar atau hari berbangkit, semacamnya, apa yang ada dalam diri kita adalah kesungguhan untuk selalu bertaat kepada Allah, membuat taat kepada Allah SWT, harap terhadap surganya Allah dan pahala dari Allah SWT, dan menjauhi segala bentuk kedurhakaan, kemaksiatan, ya, takut terhadap surga dan azab, takut terhadap neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan beriman kepada hari akhirat ini, kita yakin segala hak kita yang terzalim di dunia ini akan kita ambil, dan segala ujian dan cobaan ini akan dibalas di akhirat kelak dengan kesabaran kita. Oleh itu disebut di antara faedah beriman kepada hari akhirat itu tasliyatul mukmin, hiburan bagi orang beriman dari segala apa yang dia tidak raih dari kenikmatan dunia sekarang ini. Ya, yang dia tidak mendapatkan nikmatnya hari ini adalah hiburannya adalah nanti, kemewahannya, kenikmatannya adalah di akhirat. Maka dia tidak merasa kecewa, merasa bersedih dari kehilangan nikmat-nikmat dunia ini. Ini sebagai hiburan bagi dia karena kesungguhan dan beribadah kepada Allah, dia menghadapi berbagai ujian dan cobaan dan penghinaan dari manusia lain, maka dia akan menjadi penghibur bagi dia tentang imannya kepada hari akhirat itu, membuat dia untuk tegar dan yakin, bersabar, istiqomah dalam agamanya, karena sebagai penghiburnya adalah dia berharap kehidupan dunia ini hanya berapa hari saja dibanding kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya, maka setelah itu dia akan mendapati kenikmatan yang tidak ada taran, tidak akan putus selamanya. Ya, maka dia berharap dari nikmat-nikmat dari akhirat itu membuat dia menjadi ringan segala penderitaan kesulitan dalam beribadah, beragama di dunia ini bagi dia. Yang ketiga adalah merasa begitu sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Setiap orang dibalai sesuai dengan amalnya masing-masing. Ya, begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hambanya akan dibalai sesuai dengan amalan masing-masing. Demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Insyaallah jumpa kita akan datang akan bahas rukun iman yang terakhir, yaitu iman yang keenam, beriman kepada takdir baik dan buruk. Ya, insyaallah jumpa yang akan datang kita akan bahas rukun iman terakhir, yaitu beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan melalui chat di Zoom, kami persilakan untuk dibacakan. Masya Allah, barakallahu fiik ustaz. Afwan ustaz, untuk pertanyaan sudah diarahkan ke Pak Ustaz semuanya. Tafadhal Mas Ustaz. Oke, ada dua pertanyaan di sini. Satu pertanyaan, Ustaz, surga itu ada tingkatan. Apakah yang ada tingkatan di bawah bisa ketemu dengan Nabi Muhammad berada di surga Firdaus? Baik. Tentang apakah seseorang akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir kelak? Kita akan bertemu dengan Rasulullah Sallam pertama kemarin sudah kita sebutkan ketika mendatangi haud telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam surga kita berbeda-beda sungai amalnya. Makanya Rasulullah Sallam menyebutkan tentang keutamaan orang yang menjadi kafalatul yatim. Kedudukan di surga firman Rasulullah seperti ini kata Rasulullah. Orang yang terdekat kedua surga Rasulullah adalah orang-orang yang menjadi kafil ataupun donatur anak yatim, orang yang mengadopsi orang yang menjaga anak yatim. Maka Rasulullah ana wa kafil kahatain. Rasulullah mencontohkan antara jarak di tangan ya, begitu dekat kan antara telai jari tengah dengan jari telunjuk. Ya. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW juga dikatakan antara sahabat pernah meminta ya Rasulullah aku ingin menjadi temanmu di surga. Murafaqatu kafil jannah. Ingin menjadi orang yang orang satu setingkat dengan surga, berada di surga bersama-samamu, ya. Kata Rasulullah ini ala katil sujud. Jadi tolong engkau ya, ketika orang minta syafaat agar dia bersama Rasulullah di surga nanti bersama Rasulullah ketemu di surga Rasulullah, ya bersama-sama Rasulullah dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan tolong aku untuk agar engkau banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak orang merindukan banyak sekali keutamaan-keutamaan amal. Yang intinya dia akan bersama orang-orang yang dia cintai di surga nanti, ya. Ketika juga sebutkan oleh seorang sahabat, ya, anta aman habab, ya, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ketika seorang sahabat, ya, almarhuman habab, manusia akan bersama orang dia cintai. Maka kalau kita adalah menjadikan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat kita cintai, insya Allah. Ya, kita akan jadikan orang-orang berkumpul bersama Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya lagi, ya, seseorang melakukan dosa kemudian bertobat, kemudian terjemur dosa yang sama lalu menyesal dan bertobat, lalu ternyata terjemur lagi, kemudian menyesal dan bertobat lagi. Apakah jika seperti itu tobatnya akan diterima Allah SWT? Jika dia setiap tobatnya, dia benar-benar bertobat kepada Allah SWT, menyesali dan meninggalkan dosa tersebut, berjanji tidak akan mengulangi, kemudian dia tertipu lagi oleh setan, maka kata Rasulullah SAW, bertobat selalu, jangan pernah berhenti bertobat. Ya, jangan mau berhenti bertobat dan bertobatlah selalu dan tetapi tobat yang akan diterima adalah tobat yang benar-benar dia ya berazam, berjanji ya benar-benar dari dalam dirinya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Jadi jangan ada ketika bertobat nanti sekarang bertobat nanti diulangi lagi, tidak. Kalau dia ada rencana lagi berarti belum bertobat dia. Ya, tapi dia benar-benar bertobat, dia putuskan ya, kemudian dia tersalah lagi dalam dosa yang sama. Dan dia harus bertobat lagi dan bertobat terus, ya. Dan itu tanda disebutkan hadis yang alim abi anni analahu rabbi yaghfiru dzunuba. Itu berarti ya, seorang hamba masih menyadari dia punya Rabb-nya yang akan mengampu dosanya. Ya kalau seandainya kata Rasul tidak ada lagi orang berbuat dosa, sesungguhnya Allah akan ciptakan makhluk yang berbuat dosa lalu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, terus bertobat ya, karena setan kadang-kadang membisik kepada kita bahwa Allah sudah tidak akan menerima tobatmu karena kamu telah berulang-ulang melakukan dosa yang sama. Tapi kembali kita tekankan, jangan sampai tobat kita bermain-main ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tubu ila taubatan nasuh." Benar-benar bertobat secara nasuh. Benar-benar menyadari, menyesali akan meninggalkan, karena kita tidak tahu ya kapan umur dan ajal kita akan berakhir. Maka selalulah siap dengan menghadapi kematian dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian untuk pertanyaan yang masuk melalui chat di nomor anak sudah habis. Tidak ada pertanyaan di chat Zoom. Kita untuk chat Zoom ada satu pertanyaan, Ustaz. Izin anak bacakan. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, andai jam 11 naik pesawat dan mendaratnya jam 4, bagaimana urutan mengerjakan qobliyah zuhur, salat zuhur ba'diyahnya? Salat qobliyah asar dan salat asar, salat zuhur yang afdol dijamak, dikosor atau dikodok? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, zahir dari pertanyaan dia adalah seorang musafir. Kalau seorang musafir, dia tidak perlu melaksanakan salat-salat rawatib, salat-salat mengiringi salat sunat, salat fardu. Dia tidak perlu melaksanakan salat sunnah rawatib jika dia musafir. Ya, kan tadi dia bilang naik pesawat, berarti musafir dia. Maka setelah sampai di tempat sana dia, kalau jam 11 belum masuk waktu zuhur, kemudian benar jam 4 berarti masuk waktu asar. Maka dia sholat zuhur, musafir sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, selesai. Ya, maka dia tidak disyariatkan, tidak ada tuntunan ya untuk dia sholat sunnah rawatib. Bahkan karena dalam hadis bukan Rasulullah SAW, bahwa orang-orang yang selalu menjaga berpuasa di waktu mukim, selalu melaksanakan sholat sunnah-sunnah di waktu mukim, maka ketika ada musafir atau sakit, dia akan mendapat pahala yang sama seperti melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah sunnahnya tersebut. Jadi sunnahnya Rasulullah SAW menganjurkan sholat-sholat sunnah rawatib jika kita musafir itu tidak ada yang dilakukan kecuali hanya sholat 2 rakaat sholat sunnah qabliyah sebelum fajar, ya sholat sunnah sebelum sholat subuh dan atau sholat witir dan sholat duha. Itu yang dikerjakan Rasulullah SAW dalam saat musafir ketika ibadah-ibadah sunnah sholat yang belum lakukan. Jadi kita salat zuhur dulu 2 rakaat, kemudian qomat lagi, ya sebelum salat tentu qomat, kemudian salat zuhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi, salat asar 2 rakaat. Jika kita naik pesawat jam 11 belum masuk waktu zuhur, kemudian kita mendarat pada waktu asar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz, ternyata yang masuk. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan seluruh admin serta jamaah selalu berada dalam berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, jika seorang bapak bentar Ustaz kepotong. Afwan Ustaz sebentar, pertanyaan kepotong. Jika seorang bapak akan mengeluarkan zakat buat, bolehkah dikeluarkan untuk anak perempuan yang sudah menikah, namun kehidupan anak dan menantunya itu kekurangan dan juga sedang banyak utang. Syukur jazakallahu khairan. Boleh. Kepada anak yang di luar tanggung jawabnya boleh mengeluarkan zakat. Ya, tapi kalau anak kepada orang tua enggak boleh. Jadi kalau anak yang sudah berkeluarga di luar tanggung jawab dia, ya itu boleh dia membayarkan zakatnya. Tapi kalau anak kepada orang tua tidak boleh. Wallah.